كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan tambahan faedah tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Telah berlalu faedah tentang akan adanya hisab. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah i'ta'us sahaif, pemberian catatan amalan. As-sahifa atau sahaif catatan amalan di sini adalah catatan amalan yang telah ditulis oleh para malaikat yang Allah tugaskan untuk menulis. Para malaikat tersebut menulisnya dan masing-masing orang memiliki catatan tersendiri, kitab tersendiri yang berisi catatan amal perbuatannya, baik amal perbuatan yang baik ya, ataupun yang jelek. Malaikat semuanya menulis semua yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia, baik itu amalan qauliyah awil fi'liyah, ucapan ataupun perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alayka hasiba. Dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan setiap manusia kami tetapkan amalannya sebagaimana tetapnya kalung di leher, dan kami akan mengeluarkan catatan amalannya pada hari kiamat. Yalqahu mansyura, yang dia akan mendapati kitab catatan amalan tersebut terbuka. Iqra kitabak, maka bacalah kitabmu, catatan amalanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah kamu pada hari ini sebagai penghisab dirimu sendiri. Kemudian di antara mereka ada yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, dan di antara mereka ada yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Dan ayat-ayat yang setelahnya sampai ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Bagaimana kondisi mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasaufa ay fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan, ambillah dan bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin bahwasannya aku akan menemui hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang seperti ini atau orang yang seperti ini, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Beruntung menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Fi jannatin aliyah, orang seperti ini akan berada di dalam jannah yang tinggi, surga yang tinggi, yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Nas'alullaha min fadlih. Kutufuha daniyah, buah-buahannya sungguh sangat dekat, tidak perlu memanjat, tidak perlu memakai kayu pengait. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka minumlah dan makanlah. Makanlah dan minumlah dengan hani'an, dengan lezat, sedap. Karena amalan yang telah kalian lakukan di hari-hari yang telah lalu ketika di dunia, maka sekarang makanlah dan minumlah, menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan kalian yang baik di dunia. Ini kondisi orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan adapun orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan mereka atau dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masruro, senang, bahagia, gembira. Kemudian bagaimana kondisi orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya? Allah menyatakan dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thumma al jahima salluh Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia akan mengatakan, duhai kiranya aku tidak menerima catatan amalanku, duhai kiranya aku tidak menerima kitabku ini, walam adri ma hisabiyah, dan duhai kiranya aku tidak tahu hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya kematian itu adalah sesuatu yang menyelesaikan semua perkara. Ya, mereka ingin selesai mati sudah, nggak ada apa-apa, nggak ada perhitungan. Tapi ternyata ada perhitungan. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya kematian itu adalah qadiyah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ma agna anni maliyah, sungguh hartaku tidak bermanfaat lagi bagiku. Penyesalan di hari kiamat. Ma agna anni maliyah, sungguh hartaku tidak bermanfaat lagi bagiku. Harta yang dia dapati ketika di dunia, yang dia pontang-panting mendapatkannya, yang dia rela meninggalkan ibadah, rela meninggalkan keistiqomahan, ya, hanya untuk harta yang hendak dicarinya, maka di akhirat nanti ma agna anni maliyah, dia mengatakan hartaku tidak bermanfaat lagi bagiku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kerajaanku, ya, jabatannya telah hilang, kedudukannya telah hilang. Khudhuhu faghulluh, maka dikatakan kepada orang ini, khudhuhu faghulluh, Allah berfirman, ambil dia, kemudian belenggulah ke lehernya. Sumal jahim asalluh, kemudian campakkan dia ke dalam jahim, neraka yang menyala-nyala. Suma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh, kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Rantailah dia, ikatlah dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang ini dulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang ini tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka pada hari ini dia tidak memiliki teman seorang pun. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali ghislin, darah dan nanah. La ya'kuluhu illa al-khati'un, tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang khati'un, orang-orang yang berdosa. Demikian kondisi orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Ataupun dia menerima catatan amalannya dengan atau dari punggungnya. Nah, maka ini pun orang yang celaka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalannya dari balik punggungnya. Fasaufa yad'u thubura. Naam, kelak mereka atau dia akan mengatakan celaka. Binasa. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan ini wajib bagi kita untuk mengimaninya, bahwasannya akan ada i'ta'us suhaib, pemberian catatan amalan. Masing-masing akan dibagikan catatan amalannya sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya, ada yang menerimanya dengan tangan kirinya, dan ada yang menerima dengan atau dari belakang punggungnya. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat yang kita wajib untuk mengimaninya adalah waznul a'mal, ditimbangnya amalan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi keraguan akan ditimbangnya amalan manusia yang dia kerjakan ketika di dunia. Orang yang berat amalan kebaikannya, maka dia muflihun, beruntung. Sedangkan orang yang lebih berat amalan kejelekannya, maka dia celaka, binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haq, faman thakulat mawazinu, faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinu, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai ayat 9 Allah berfirman, wal waznu yawma idhinil haq, dan timbangan pada hari itu adalah al-haq. Faman thaqulat mawazinu, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri sendiri, mencelakai diri sendiri. Bima kanu bi ayatina yadlimun, karena mereka dahulu di dunia telah mengingkari ayat-ayat kami. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan atau memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi, tidak akan ada yang terzalimi. Beda dengan timbangan dunia, banyak orang yang zalim, curang dalam timbangan. Tetapi di akhirat Allah mengatakan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun itu adalah amalan yang seberat biji khardal sawi, maka kami akan mendatangkan pahalanya. Maka jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun sekedar senyum. Nah, walaupun sekedar membuang duri atau batu yang agak tajam di jalan, jangan meremehkan amalan kebaikan walaupun kecil. Wa in kana mithqala habbatin min khardal atayna biha. Walaupun amalan tersebut seberat biji sawi, amalan kecil, ringan, atayna biha, niscaya kami akan mendatangkannya, pasti akan ditimbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwasannya nanti di hari kiamat akan ada mizan, timbangan amalan. Dan mizan yang dimaksud di sini adalah mizan yang hakiki. Mizan ini dia memiliki dua neraca dan memiliki lisan. Memiliki dua neraca dan memiliki lisan. Adapun bentuknya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Nah, yang jelas timbangan tersebut memiliki dua neraca dan memiliki lisan. Nah, dan bukanlah ini maksud dengan timbangan di sini adalah al-adl, keadilan, karena sebagian menafsirkan enggak ada timbangan. Yang dimaksud timbangan adalah keadilan. Maka apa? Terbantah dengan ayat-ayat tadi dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya maksud timbangan di sini timbangan yang hakiki, ya, yang digunakan untuk menimbang amalan. Nah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya mizan adalah ma yadu'uhu Allahu yawman qiyamah liwazni a'malil ibad. Mizan adalah sesuatu yang Allah letakkan, Allah pasang pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Dan timbangan tersebut sebagaimana yang disebutkan tadi, lahu kifatan walisan, memiliki dua neraca dan memiliki lisan. Dari mana kita mengatakan memiliki kifatan, dua neraca? Karena hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sunan Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, tentang hadis sahibul bitaqah, tentang hadis sahibul bitaqah, seorang yang hanya memiliki amalan ucapan la ilaha illallah, yang itu ditulis dalam catatan amal baiknya, ditimbang catatan amalan tersebut dengan catatan amalan buruknya, yang sangat banyak, akan tetapi ternyata lebih berat catatan amalan tadi kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis tersebut disebutkan fatudu sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin, diletakkan amalan-amalan jeleknya dalam atau sijillah diletakkan dalam satu kifah, satu neraca, kemudian amalan kebaikannya bitokoh yang dia miliki diletakkan dalam suatu kifah juga. dalam suatu neraca juga. Dalam hadis ini disebutkan ini kifah, ini kifah. Sehingga beristinbat dengan hadis ini bahwasannya mizan lahu kifatan, memiliki dua neraca. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang apakah mizan di akhirat nanti itu satu ataukah mizan itu banyak, timbangannya cuma satu atau banyak. Kalau satu berarti sekian banyak hanya ditimbang satu, ngantri berarti. Ataukah banyak, masing-masing punya timbangan sendiri-sendiri. Nah, ini masalah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wakhtalafal ulama hal huwa mizanun wahid au mutaaddid. Para ulama berselisih apakah satu mizan, satu timbangan ataukah banyak timbangan. Qala ba'dhum, sebagian mengatakan, sebagian para ulama, mutaaddid bihasabil umam awil afrad awil a'mal. Timbangan itu bermacam-macam, ada beberapa, bukan cuma satu. Tergantung dengan atau sesuai dengan banyaknya umat, atau sesuai dengan banyaknya person, atau sesuai dengan banyaknya amalan. Mereka yang berpendapat ini beralasan li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'an wa amma ifraduhu fil hadis fa bi'tibar jins. Karena di dalam Al-Qur'an tidak datang penyebutan mizan kecuali dengan cara jamak. Dengan cara jamak seperti tadi. Apa tadi? Wa nadha'ul mawazina al-qista yaumal qiyamah. Mawazin, mawazin jamak. Jamak dari mizan, mizanun, mizanani, mawazinu. Di dalam ayat-ayat disebutkan apa? Jamak, mawazin. Adapun penyebutan tunggal dalam hadis itu hanya dari sisi jenisnya. Jenisnya jenis timbangan. Adapun ininya banyak. Ini pendapat pertama. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan huwa mizanun wahid. Mizan hanya satu. Li'annahu warada fil hadis munfaridan, karena datang dalam hadis munfaridan, satu. Tunggal. Wa amma jam'uhu fil Qur'an fa bi'tibaril mauzun. Adapun bentuk jamak di dalam Al-Qur'an, wa nadha'ul mawazinal qista. Mawazin, adapun bentuk penyebutan jamak dalam Al-Quran, ini bi'tibaril mauzun, ini dilihat dari sisi yang ditimbang, karena yang ditimbang itu banyak, sehingga mizannya diucapkan dengan cara jamak, mawazin. Wakilal amroini muhtamal, keduanya muhtamal, mungkin ini, mungkin itu. Tapi beliau di sini tidak merajihkan, ya. Nah, mungkin ini, mungkin itu. Kilal amrai muhtamal. Dan di sana ada sebuah hadis yang lebih menguatkan pendapat bahwasanya mizan tersebut adalah mizanun wahid, mizan yang satu, tunggal, bukan beberapa timbangan, tetapi timbangan yang satu. Yaitu hadis yang terdapat dalam Sunan Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Anas, ya, Anas meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'li, ya Rasulullah, berilah aku syafaat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana fa'il, aku akan melakukannya. Qala, aina atlubuka ya Rasulullah? Anas Malik bertanya, di mana aku mencari engkau nanti ya Rasulullah? Qala fadlubni awwala ma tatlubuni 'ala sirat. Carilah aku, dan awal yang kau cari, dan awal yang kau cari aku adalah di sirat. Itu carilah aku pertama di sirat. Qala, Anas bin Malik bertanya lagi, fa illam alqit au alqaq inda sirat, kalau aku tidak menemui engkau di sirat, di mana aku mencari engkau? Qala fatlubni indal haud, carilah aku di haud. Kemudian Anas bin Malik bertanya lagi, fa illam alqaq indal haud, kalau aku tidak menemui engkau di haud, qala fatlubni indal mizan, carilah aku di mizan. Carilah aku di mizan. Mizan timbangan yang digunakan untuk menimbang amalan. Fa innila ukhti'u ahadun hadhihi, fa innila ukhti'u ahada hadhihi thalathatal mawadhi. Sesungguhnya aku tidak lepas dari salah satu dari tiga tempat ini. Ya. Nah, aku mesti ada di salah satu tiga tempat ini. Ima di sirat atau di haud atau di mizan. Nah, hadis ini. Naam. Lebih jelas menunjukkan bahwasannya mizan, naam, adalah mizanun wahid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-muhim, ikhtalafa al-ulama fi naam hadhihi al-mas'alah. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Apakah satu mizan ataukah mizan yang bermacam-macam atau banyak? Kemudian yang ditimbang pada hari kiamat, apakah yang ditimbang amalannya ataukah yang ditimbang orangnya yang melakukan amalan ataukah catatan amalannya? Nah, demikian pula dalam masalah ini ya, ada naam tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat. Baik. Ada yang mengatakan bahwasannya yang ditimbang adalah amalannya. Yang ditimbang adalah amalannya berdasarkan ayat dan hadis di atas. Bahwasannya yang ditimbang adalah amalannya. Faman sakulat mawazinu, faulaika humul muflihun. Waman khafat mawazinu, faulaika humul ladina khasiru anfusahum. Nah, ila akhiril ayat. Dan juga di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila Rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan oleh lisan dan berat bila ditimbang dalam mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, ringan untuk diucapkan ya, dan berat dalam timbangan mizan. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya yang ditimbang adalah amalan. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya yang ditimbang adalah catatan amalannya. Yang ditimbang adalah catatan amalannya. Dalilnya adalah hadis Sahibul Bitaqah. Nah, hadis Sahibul Bitaqah tentang orang yang hanya memiliki satu catatan amalan, ya. Nah, yaitu catatan amalan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan Naam mengadili seorang dari umatku di depan para makhluk pada hari kiamat. Kemudian ditebarkan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin maddal basar. Thumma yaqulu lahu atunkiru man hadha syai'an aw min hadha syai'an? Adzalamaka katabati Al-Hafidhun. Qala ya Rabb. Qala la ya Rabb. Fayakulu alaka udhun aw hasanah. Fabuhitar rujul. Fayakulu la ya Rabb. Fayakulu bala inna laka inda hasanah wahidah. Inna laka indana hasanah wahidah. La zulmal yawm alaik. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Nah, orang ini banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, sehingga naam Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, apakah engkau mengingkari ini semua? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, benar ini catatan amalan ini benar, ya. Nah, kemudian apakah engkau memiliki kebaikan? Orang ini mengatakan tidak, ya, merasa tidak melakukan kebaikan. Maka Allah mengingatkan, ya, bala tentu engkau memiliki kebaikan, ya, dan engkau pada hari ini tidak akan dizalimi sedikit pun, sehingga dikeluarkanlah catatan amalan atau bitaqah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Baik, orang ini berkata, ya Rabb, apalah artinya ini catatan satu ini dengan yang sekian banyaknya ini, ya. Nah, maka dikatakan kepadanya, innaka la tudzlam, engkau tidak akan dizalimi, ya. Kemudian yang ini ditaruh di satu neraca, ya. Kemudian yang bitaqah na'am berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam satu neraca. Fatashati sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka lebih berat bitaqah, ya. Lebih berat bitaqah yang tertulis tadi, na'am asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah atau na'am dikatakan kepadanya, wala yaskul ma asmillahi syai'un, ya. Tidak lebih berat, ya, bersama nama Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tetap nama Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih berat. Nah. Dalam hadis ini yang ditimbang apa? Bitaqah, catatan amalan. Nah, sehingga nah, sebagian para ulama berpendapat yang ditimbang adalah catatan amalannya. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang ketiga, bahwasannya yang ditimbang adalah orangnya. Yang ditimbang adalah orangnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajul al-'azim as-samin yawmal qiyamah la yaznu 'indallahi janaha ba'udah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akan datang seorang yang besar, gemuk pada hari kiamat, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain, ya, tentang kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika naik untuk mengambil siwak. Nah, naik mengambil siwak, kemudian tersingkap betisnya, ya. Dan beliau termasuk orang yang betisnya kecil, pendek, ya. Nah, maka ketika tersingkap betisnya, para sahabat yang melihat tertawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mimma tadhakun?" Ya. Apa yang kalian tertawakan? Ya. Qala min dikati saqai. Mereka menjawab, karena kecilnya betisnya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu lebih berat di mizan daripada gunung Uhud. Berdasarkan hadis-hadis ini, nah, maka bagian berpendapat yang ditimbang adalah orangnya. Kemudian Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsir surat Al-A'raf ayat yang ke-8, ya, beliau mengatakan, wa qad yumkinul jam'u baina hadhil athar bi an yakuna dhalika kulluh sahihan fataratan tuzanul a'mal wa taratan tuzanu mahalluha wa taratan yuzanu fa'iluha. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mungkin untuk digabungkan semua riwayat-riwayat ini sehingga semuanya benar. Tiga pendapat ini semuanya benar. Kadang yang ditimbang adalah amalannya, kadang yang ditimbang adalah catatannya, kadang yang ditimbang adalah orangnya. Jadi semuanya benar karena semuanya sahih hadisnya. Nah, demikian dikatakan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.